Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi wa a'ada alaina bi'barakatihi amin ya rabbal alamin. Halaman 1167. Ilahi innal qada'a wal qadara wala bani wa innal hawa biwasa iki syahwati asaroni fakun antan nasyiroli hatta tang suroni watang surobi wa aghnini bi fadlika hatta astaghniya bika. Ilahi duh pangeran kula, innal qada'a setuhune qada' wa wa utawi qada' iku iradatullahi pakersane Allah mata luki ing dalem sartane sambunge kerso karo makhluk wal qadaru lan qadar bahwa te kontar iku ijadullahi mulai mujudakan Allah al-asya ing pira-pira perkara ala qadrin ing atase ketetepan maklumin kang den tentokaken wa miqdarin lan ukuran muayyanin kang dinyatakaken iku holabani ngalahaken apa kodok kodar ni ing kula bakula ma'azimu moko semangsane azam tegese nejo kuat sapa kula ala taatin ing atase taat autar ki maksiatin utawa nilar maksiat la yatayasaru mongko mboten saged gampil li dhateng kula apa dalika mengkul mengkono azam kula Wa innal hawa lan setune hawa nafsu kula. Ai mailan nafsi tegese condonge nafsu ila muradiha maring punapa ingkang dipun kajengaken nafsu wa mustahayatiha lan kesenenganipun nafsu biwasa iki syahwati lawan pira-pira cancangane kesenengane nafsu. Ai bisabati tegese kelawan syahwat asyabihati kang diserupaken bilwasa iki lan pira-pira cancangan. Cancangan tegese dadung tali. Ail kuyudi tegese pira-pira tali. Iku asaroni naleni apa hawane ing kula. Aiko yadani tegese nyancang apa hawa ni ing kula. Pakun mongko wonteno panjenengan. Anta panjenengan punika annasira nulungili dateng kula. Hatta pangsuruni singgo nulungi pengen ing kula. Ala adai ngawonaken ing atase pinten-pinten satru kula. Pinten-pinten mengsah kula. Ai an nafsi tegese nafsu wa junudiha. Lan piro-piro balane nafsu. Watang surulan nulungi panjenengan bi sebab kula. Ae tang suruh tegesi nulungi pengen akhibai. Tulisannya akhbai. Niku diganti akhibai. Eng pinten-pinten kekasih kula. Wa sabilan pinten-pinten kanca kula. Ala adai ing atase pinten-pinten satrune kula. Acatine satrune ashabi. Bisa babi kelawan sebab kula. Kula dawuh sapa asyadili. Syabiasan asadili qaddasallah sirahu wajana lan mugi ndadosaken pengen na ing kula sabab balghina ingkang dados sebabipun cekap li auliyaika kaduwe pinten-pinten kekasih panjenengan. Babar zahonan dadi tengah-tengah bainahum ing dalam antarane aulia babaina a'daika wan antarane piro-piro musuh penyenengan. Wa aghmini lan mugi nyugihaken panjenengan ing kula bifadlika kawan kenugrahan panjenengan. Ai suhudika tegese nyawang panjenengan. Hatta astaghniya sehingga semugih sapa kula bika kawan panjenengan. Ai suhudika tegese sebab nyawang panjenengan. Antolabi saking panyuprih kula mingka saking panjenengan. Lianaman krono setune wong karena kaono supeman iku musyahidan nyawang lil hakim maring Allah kang hak hadirun tur iku hadir mau ing dalam sartane Allah yastahyi mongko isin sapa man ayat rupa ing yen to nyuprih yen to nyuwun sapa man minusak ing Allah seaning suwiji-wiji diru'yatihi krono berweman anau ing setune Allah iku mutali'un dat kang mirsani ala khaliye ngatasi tingkaiman la yakhfa ora samar ali ngatasi Allah apa se'un swiji-wiji minha kang tetep saking hal gamanan utawi sapa wonge iku kana ana sapa men iku kandhalika kaya mengkono-mengkono suhud lan hadir iku la makna ora ana arti iku mujud litola bimari nyuprih menu saking Allah kula dawuh sapa sandili Asyabi Hasan As-Sandili qaddasallahu sirahu wa sa'idu utawi wong kang bejo hakun lawan sak temene iku man wong alnaita kang nyukihaken panjenengan ing man anisu ali saking nyuwun mingkang saking panjenengan antal ladhi asrattal anwar Tuhanku sesungguhnya putusan dan takdir itu telah mengalahkan aku dan ikatan hawa nafsu syahwat telah menawan diriku maka jadilah engkau ya Allah penolongku sehingga menolong aku melawan hawa nafsu syahwat dan menolong juga sahabatku terhadap musuh-musuh mereka dan kayakanlah dengan anugerahmu sehingga merasa puas dan kaya dengan engkau daripada minta-minta. Loh Bapak, para Ibu, niki bener hikmahe pendek tapi perlu penjelasan ingkang kata. Kodok niku kersane Allah ingkang berhubungan kalian makhluk ingkang badhe didadosaken. Qadar niku perwujudan makhluk-makhluk sesuai kalian ketentuan-ketentuan ingkang sampun dipun tetepaken. Ugi ukuran-ukuran ingkang sampun dinyatakan. Mojo ngeten gampil, tapi pengertiane perlu dipirengaken secara serius. Kodok para bapak niku ketetepane Gusti Allah, kersane Gusti Allah sing berhubungan kalih makhluk sing bakal didadekno teng zaman azal. Zaman azal itu kapan? Zaman azal itu adalah zaman ketika Allah masih belum menciptakan apapun. Gusti Allah dereng damel nopo-nopo belas. Masa itu disebut zaman azali. Di sing wonten niku nembe Allah ambek sipate. Lintune dereng wonten jagat niki dereng enten, bumi dereng enten, langit dereng enten, apapun belum ada. Niku sing wonten niku nembe Allah tok ambek sipate Allah. Zaman niku disebut zaman azali. Wonten zaman azali niki Allah sampun mirsani apa-apa sing bakal dumadi. Napa mawon sing bakal dumadi niku pirsa. Ya keberadaan dunia, ya keberadaan akhirat, ya keberadaan kota-kota, desa-desa, sampai tekan desa tambak beras. Ini kan Allah pun pirsa teng zaman azali. Wong sifat ilmune Allah, pengertiane Allah mutlak. Mutlak, mboten terbatas. Sampai dumugi binatang-binatang yang besar-besar. Koyok gajah, koyok badak, koyok tapir, koyok jerapah, koyok bison, singa, macan, macan tutul, kucing, wabeh niku mun ngretos. Atas dasar pengertiane Allah niki kemudian Allah menentukan dengan iradahnya. Nggih, Allah menentukan dengan iradahnya iki jenenge qadha. Bakale di tentukan Gusti Allah ana wong jenenge Jamaluddin. Mun ditentokno buyen wonge lanang. Lanangku gak wedok. Bakale dilairno jaman Jepang. Niki mun ditetepno oleh tepakan Gusti Allah atas dasar pengertian yang dimengerti Allah. Gusti Allah ku ngerti besok ku ono Muhammad Rasulillah, besok ku bakal ono Abu Lahab, ono Abu Jahal. Allah mengerti dhisik. Muhammad ku besok bakal ngene ngene ngene ngene, Abu Jahal ku ngene ngene ngene, Abu Lahab ku ngene ngene ngene. Mengerti. Atas dasar pengertiannya Allah menentukan dengan sifat iradahnya. Iku jenenge qadha. Nah, misalnya sing kula contohno niku wau salah satu dari makhluke Allah jenenge Muhammad bin Abdillah. Niku ditentuaken kali Gusti Allah besokku bakal lahiri bulan Maulud. Tanggalnya tanggal 12 dinani dino Senin, waktune fajar sotik. Niku pun ditetepno. Lha Allah kok iso-isone netepno, mergo Allah wis ngerti. Jadi atas dasar pengertiannya Allah ini kemudian Allah menentukan. Lu banjur bareng wis tekan bulane bulan Maulud tanggale tanggal 12 dinone dino Isnin waktu fajar sotik pada tahun itu lahirlah orang namanya Muhammad. Lu pelaksanaane lahiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku jenenge qadar. Jenenge qadar. Jadi persis dengan ketentuan Allah. Muhammad pun besok kakung. Rupane nggandeng. Dedeke sedang. Irunge ngene, mripate ngene, rambute ngene, persis kali ketentuan. Nah, para bapak, mature Syekh Ibratul Asakandari niku ngeten Gusti, qada lan qadar penyingan menika ngalahaken kula. Nggih. Ngalahaken kula. Tegese sampun mengikat teng kula. Kula niku senaosa duwe azam badhe salat jamaah upamane. Azam kula mun kuat. Kula mun nyiapaken sajadah, sampun nyiapaken kupluk haji, sampun nyiapaken pakaian takwa, nyiapaken sarung putih. Niki mun kula siapaken ki jenenge azam. Azamku sejo nggih sing pun melakukan persiapan-persiapan iku jenenge azam. Tapi terkadang Gusti krana kodok kodar jenengan niku mboten merentukan kula jamaah dadi nggih mboten sito jamaah Gusti. Nggih. Iki jenenge kodok lan kodar. Pirang-pirang para bapak kula jenengan pun siap-siap badhe ngaji Senin malam Selasa. Wis siap-siap. Nggih. Beda motor wis diisi bensin. Nggih. Sae wis diseni dhuwit kanggo nyemplungi wemplung. Nggih. Mung disiapaken mun nggawa dhuwit 50.000, nggih. Nggo kangge tuku cerita 101. Wis disiapaken warpe budal anak kecemplung sumur. Ora sida budal. Nggih. Niki jenenge kodok lan kodare Allah mengikat. Nggih. Iki berarti kula mboten sida Gusti. Nggih. Pi mature ngoten. Semantono ki kula niki pun niat tinggal maksiat. Pun pendeke kula berusaha sekuat tenaga. Tangga kula niku Gusti, nggih, nanggap orkes. Penyanyine Esri. Pun kula pun niat pun mboten badhe medal. Pun kula niat mboten badhe maksiat, lawang kula pun kula kunci. Lah kok Gusti dilalah anak kula berusot delok, nggih. Kula krungu kabar jeneng anak kula melu munggah ning gone panggung. Dadi akhire kula terpaksa nggih medal Gusti nggih melu tumut delok orgas ngono. Nah, para bapak niki kodok lan kodar. Nggih. Para bapak enten tanda-tandane kula sampeyan. Tanda-tandane oleh taufik saking Allah. Tanda-tandane oleh taufik saking Allah. Lan tanda-tandane khudlan saking Allah. Taufik artine apa? Taufik iku oleh pitulung. Khudlan artine apa? Dina. Terkadang kula jangan niku ditulungi mbek Gusti Allah. Kadang-kadang kula jangan dihina kali Gusti Allah. Tanda-tandane kula jenengan diparingi taufik niku nopo? Tanda-tandane enten tiga. Tanda-tandane nek oleh taufik saka Allah iku enten telu. Nomor siji, saged ngelakoni amal-amal sae padahal boten sejuk. Saged nglakoni amal-amal sae padahal boten sejuk. Niku tandane taufik. Para bapak, yen nembe mawon kula niki ngalami dek Jumat. Dek Jumat. Mergo kula kesah dateng kenjiran malam Jumat kliwon, bakdane saking kenjiran dateng Rungkut Lor, Jumatan teng Rungkut Lor, terus dalune ngaji teng Rungkut Lor, siange berangkat teng Tuban, ngaji teng Tuban. Nalika dina Jumat niki kula niki mun niat gak Jumatan. Kenapa pun sementen tahun suwene kisah niku mulai kenjiran Rungkut Lor Tuban. Niki para bapak atik budale dino Kamis. Niki mboten Jumatan kenging. Niki rusuh ora Jumatan kenek. Lah sudah sekian tahun ini nggih. Kula kinten menenten bae jumlahe mun pitung tahun nopo wulung tahun kula dereng nate menikmati rukhsah. Dereng nate menikmati kemurane busaku dereng nate. Di setiap deku ge mesti kula tetap Jumatan, tetap Jumatan, tetap Jumatan. Nah, kula niku mun niat wis gak usah Jumatan. Pisan-pisan tak menikmati rukhsah Allah. Terus kira-kira jam 11 kalau mapan turu. Yeah. Mapan turu. Bareng terus setengah kali 11. Yeah. Lan niku tangi teng jeding. Lan jedinge ora kok niat badhe wudu mboten. Keblet pipis. Keblet pipis. Lah badane pipis, oh masuk pipis tok gak wudu. Kula tak wudu. Jadi niat kula namung pipis tok barengno turu meneh. Turu meneh. Niku mun niat niku, mun niat. Akhire kula terus wudu, mosok bar pipis kok ora wudu. Bareng medhas saking jeding pas adzan, Jumate ku adzan. Terus lare mulkandani ben budhal ben aku gak Jumatan. Pun ngoten kula. Bareng mupin di cangkulan itu medal, hati ini kok rapi enak. Hati ini rapi enak. Badan itu pun ada terpaksa kalau medal. Nge, saking griya, datang masjid, nge Jumatan. Niki jenenge ngelakoni amal sing bagus, padahal wis niat ora ngelakoni. Padahal wis niat gak nglakoni. Niku klumpun azam panjene badhe menikmati kemurahan pisan-pisan. Lah kok akhire kula nggih panggah budhal Jumatan. Iki jenenge taufik. Nggih. Jenenge taufik. Kene jenengan datang pasar Dateng pasar tumbas nopo. Dia biasa dalu ngaten teng pasar kan kuatah jualan martabak terang bulan. Oke, ben tumbas sing rego 40.000. Niyo heran tuku martabak kene 40.000 lho kundokin dok piro. Bon tumbas bon ditugeli ngoten. Mun badhe dibeto mantuk teng griya. Tugelan wis didum kinyaine rogel, aku rong tugel, anakku rong tugel. Nggih. Teko dalan. Akhir laku petuk wong tiba. Petuk wong tiba. Tiba niku saking pedah motor. Nisakno nulungi banten tiangane ku mun senden ta pinggir dalan. Ketoke kok nggih soro. Nggih, tiba tuku martabak kok sakno mbek wong iku. Tibane ora sida digawa mulih martabak diwehno wong. Niki jenenge ora duwe azam sedekah. Ning tiba-tiba kok Gusti Allah ndamel piyambake nglakoni sedekah tanpa diniati, tanpa azam. Iku jenenge taufik. Iku jenenge taufik. Nomor siji. Nomor kalih sarfu ma'asi angka ma'asya'yi fiha. Nomor kalih jenengan niki pun gadah niatan badhe nglakoni maksiat. Jadi gadah keniatan badhe nglakoni maksiat. Kita gawe contoh maksiat sing gedhe pisan. Ora bapak wis sepeda motor tak siapno. Aku pengen selingkuh aku. Ning lokalisasi. Kabare kok saiki lokalisasi kok dadi rame. Soale apa? Soale ayam kampunge jek nom-nom ngono. Nggih si umur 15 tahun 14 tahun. Aku kok pengen nyicipi. Wis disediani duit nggih, engko kanggo sediane duit kanggo germone. Wis disiapi kuwabe. Bareng budha dereng sampe tekan lokalisasi petuk bojone. Bojone Mas sampe ndi Mas? Mlaku-mlaku ning omah sumpet. Ya wis Mas aku tak perlu mlaku-mlaku diluk ayo nyang warunge bengi. Ya golek nasi kikil yo ngono. Nasi kikil terus mulih. Ora sido sering-seringku. Iku jenenge taufik. Wis diniati diazami arep nglakoni maksiat dilalah ora sido. Nggih. Iku jenenge taufik. Pitulunge Allah. Bajen nomor telu fatku babil lajak wal iftikor ilallahi ta'ala fi kulil ahmal. Dibuka dalane sumende maring Allah. Dibuka dalane ngeroso butuh pitulunge Allah. Pada biasane ke ora biasane. Kung niku enten berbapak wong pengen mencapai nggih cita-cita. Pengen mencapai harapan. Niku kuwatah katae tiyang munjaga nawake dhewe. Nggih. Jaga nawake dhewe. Kerja keras harus gini supaya harapan bisa berhasil. Iku rata-rata wong iku mung jagakno kemampuan. Banjur sumende maring Gusti Allah butuh pitulunge Allah ku jarang. Nggih. Iku jarang. Mane rata-rata nek duwe anak sekolah umum iku anjir wong tua kon sinau sing mempeng. Sinau sing mempeng ora ana anjuran wong tuwa salat bengi, gak ana. Nggih. Iki mboten. Ana ya siji, loro, telu, papat. Kebanyakan mung dikongkon mumpeng leh belajar, iku jenenge untuk nggih mencapai keberhasilan hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Iku jenenge durung dibuka Gusti Allah pintu untuk mau sumende mengandalkan kepada Allah. Pada bersandar diri padaku penting. Dawese benatoilah sakandari, tidak ada kesulitan. Artinya mudah. Untuk mencapai keberhasilan, bila mana keberhasilan itu kamu serahkan kepada Allah. Niki lho, menyerahkan kepada Allah niku lho, para bapak. Niku jenenge babul iltija. Babu tawakal ilallah. Niku jarang. Tidak sedikit. Kira-kira mbuh sekian persen anak santri nek arepe ujian. Nggih, arepe ujian. Iku jagakno le sinau. Nggih. Jagakno sinau. Bengi tangi tahajud nangis ning Gusti Allah ku jarang. Nggih. Ya ana siji loro telu papat. Ngono. Bapak. Niki bocah santri, liyane santri. Tambah nemen. Para bapak kudune napa? Kudune usaha maksimal, pasrah ning Gusti Allah maksimal. Ini bahaya wabinku maringi ijazah. Nek hajat opo-opo, hajat opo-opo, perbanyak moco maulaya soli wa salim da iman sak terusih wal habib sing sak kata-kata. Ngepin ditimbali mbak teng daleme malakonono nopo mbah wal habib le penbengi woconeng pengsewu pengsewu. Estu ngoten pamer, ngomong temenan kok pamer. Para bapak, iku jenenge usaha maksimal, pasrah ning Gusti Allah maksimal. Dibengane sinten Ibratilah Sakandari, tidak ada kesulitan memperoleh keberhasilan sesuatu manakala keberhasilan kamu serahkan kepada Allah. Sebaliknya tidak ada kemudahan, artinya sulit, apabila keberhasilan kamu serahkan kepada dirimu sendiri. Lho bapak, kadang-kadang mumpeng sinau ora, bengi tahajud jaluk Gusti Allah ora, arepe ujian golek cebloke wahyu. Apa cebloke wahyu? Bocoran. Niki luar biasa mon mempengora. Sumindhe Gusti Allah ora. Lah kok sumindhe ndoki pitik blorok. Ndoki pitik blorok napa mboten enten to yai? Nek pitik blorok ngendok kata. Tapi ndoki pitik rupane blorok ora enek. Sing enek iku nggih burung puyuh. Nek ndoki burung puyuh iku blorok. Nek ndoki pitik blorok ka enek. Nek pitik blorok ngendok akeh. Jagakno kok jagakno ndoki pitik blorok. Nggih. Nah, para bapak mulane tinggi termasuk taufik yang ketiga adalah apabila orang itu dibuka Allah hatinya mau sumendi, mau bersandar kepada Allah. Di dalam segala tingkah laku. Tingkah laku nopo mawon Rin kula aturaken jenengan apa yang sulit nangis ning Gusti Allah. Ya Allah, kula niki kok sumbung setengah mate. Padahal pangkat kula nggih mboten gedhe namung dadi bayan. Dadi bayan nek sumbunge gak karuan. Nggih, Masya Allah. Ya Allah Gusti, kula niku ngicari sifat sumbung kula kok angel. Padha kula iki ngerti nek sumbungku sipate iblis. Nek sampe kula sumbung terus benjen niku dadi kancane iblis, tapi ngicali ku angel Gusti nangis ning Gusti Allah. Jalu. Nggih. Per Bapak nek badhe wiridan niku badhe wiridan. Lah ya aku amal sembarang kok mesti tak pamerno. Tak pamerno, tak pamerno. Dadi amalku ku sik pamer kabeh. Amal sing pamerku gak bakal diterima Gusti Allah. Gak bakal. Dadi wiridan ku meneng dhisik meneng cep. Nggih. Ya Allah, ngapunten sedaya dosa kula. Ya Allah, jadikan aku orang yang soleh. Ya Allah, Gusti, beri aku amal ibadah yang istiqomah. Beri aku amal ibadah kepadamu yang ikhlas, hanya karena kamu. Gusti, hati kuloniku kok riak, setiap amal kok pengen pamer, ya Allah. Pengen icali, ya Allah. Nek wis, labik muni. Lillahi ta'ala al-fatihah. Ora kok lungguh langsung al-fatihah. Gak menjurus blas. Sedaya akhwal, kelakuan napa mawon, tingkah ati napa mawon, lapur ning Gusti Allah. Penyakite wong-wong ku macem-macem. Ana penyakite ku rakus dunya. Jaluk ning Gusti Allah badhe wiridan. Ana penyakite wong ku muring-muringan, mbuh. Wis biat wis 50 taun muring-muring eh. Nggih. Ana wong penyakite bakhil, bakhil ku mleki. Mleki ku medhit. Medhit iku getoke ngasrit. Iku ga ilang-ilang. Jaluk ning Gusti Allah nyuwun, nggih. Para bapak nyuwun ning Gusti Allah, ya Allah Gusti sifat kula ngeten-ngeten ben icali Allah, nggih. Tutuyanku macam-macam penyakit enten sing jenenge sum'ah. Sum'ah iku ingin tenar. Apa-apa ku pengin kondang, pengin kaloka, pengin termasyhur, enten. Nggih. Lah niki sifat-sifat sing elek niki njaluk teng Gusti Allah. Nek kula sampean kabeh kok diparing iso njaluk sumindhi ning Gusti Allah, iku jenenge diparingi babul iltija. Lawange sumindhi maring Allah, lawange butuh bantuan maring Gusti Allah. Iku termasuk taufik. Termasuk pitulunge Allah. Rega para bapak, jarang-jarang wong duwe cacat niku rumangsa cacat. Nggih. Wong duwe cacat rumangsa cacat niku jarang-jarang. Nggih. Sampai upamane cacat iku pancen nyata, didelok wong ku nyata. Nek diucapno ku ya muring kok. Ana wong mlakune pincang. Wis kawan pincang lho. Makune ya kecincal, kecincal, kecincal. Dijeluk, kang pincang, rak muring-muring. Ku wong iku kapan disebut cacate biasane muring-muring, gak terima. Nggih. Para bapak, wis karon mripati ya buta, diceluk si buta ya ngamuk kok. Nggih. Karon melarat, rat. Nggih. Diceluk wong miskin, ngono ya muring-muring kok. Rumangsamu sing sugih awakmu tok. Ngoten, mesti wak. Apa meneh wong diceluk diaran, "He, wong sing tukang muring-muring." Tambah nemen nek ngamuk. Nah, kula bapak, niki sifat-sifat sing koyok ngeten niki njaluk ning Gusti Allah. Dadi kula sampean ku mesti ngerti. Cacate dhewe ku mesti ngerti. Napa sejatine wong suluk nggih. Sejatine wong suluk iki wong sing tahliyah. Tahliyah. At-tahliyah itu membersihkan hati, membersihkan jiwa dari semua sifat-sifat yang tercela. Iku jenenge tahliyah. Nek tahliyah nganggo hak mengisi hati, mengisi jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji. Enten lare santri pamitan kula yai kula badhe pamit suluk. Suluk aku ngono. Nggih. Kula dherenate suluk piyambak. Kula badhe suluk. Wis saiki aku takon suluk iku apa? Hakikate suluk iku apa? Nek awakmu ngerti budal lho. Nek urung ngerti aja budal. Nggih. Mergo pirang-pirang bocah ngerteni suluk iku turuning Tulungagung. Nek wis turun Tulungagung buangga aku sudah suluk. Sak durunge turuning Tulungagung, sak badane turu pancet blecet. Sing muring-muring tambah nemen. Sabare tambah ilang. Soale gak ngerti suluk itu apa. Nggih. Nek ngongkone kancamu saiki sakmene iki musyawarah kabeh sing ali maca kitab, golek ana apa artine suluk? Apa hakikate suluk? Nek wis ngerti budal. Nek ora ngerti aja budal. Mergo kebiasaan para bapak, bocah kene wis sumpet ning pondok, duwite entek, mlayu entuk aku munine suluk, padahal nek kono pelarian. Nggih. Soale gak ngerti suluk iku apa. Sak masjid ku mbuh nek sing ngerti mbuh gak suluk. Sejatine kok sampean kabeh nglakoni niki jenenge suluk. Suluk iku apa nglakoni amal-amal sing sae tujuane takarrub ilal. Tujuane nyedhek maring Gusti Allah, tujuane golek ridhane Allah. Sing oleh amal-amal mboten kok tujuane swarga neraka. Mboten. Mboten kok tujuane ben rezekine jembar, mboten. Oleh ibadahku tujuane mung pengen wusul Allah, pengen takarrub ilallah. Amal ibadah sing dilakoni ku jenenge suluk. Mulane suluk ana carane memperbanyak maca Quran. Ana wong suluk carane memperbanyak maca selawat. Ana wong suluk iku carane adalah mengistiqomai ngaji. Mengistiqomai mulang, mengistiqomai sholat jamaah, ini semuanya suluk. Ora bapak, rumah sana nek turu ning kono ku suluk. Suluk kutore ku ngambah dalan nuju maring Allah. Ini suluk kutore ku. Nah, ora bapak, napa mawon? Enten sahabat niku daftar perang, ya Rasulullah saya mau ikut perang. Nggih. Melu perang ku termasuk suluk. Nggih. Niku nek niati lillahi taala. Kan Nabi kan takon, bapak ibumu si ono tasih wis kono ladene ibu bapakmu, ora usah melu perang. Maka berarti suluk dengan berperang. Dan suluk ngeladeni ibu bapak, isih apik ngeladeni ibu bapak. Iku ya suluk. Nembar suluk tulung agung ning ibune pangkas nyentaki ya. Dikongkon bapak ega budal, dikongkon ibu ega budal, kongkon bukti gak gelem. Saya sudah suluk di Tulungagung, meletek. Ya bukti wong tuaku termasuk suluk, ya, menghormati ibu termasuk suluk birul waliden. Ku ya suluk, menghormati dayoh suluk. Wa kan enten Muhammadun dhahikun lidhaifi mukrimuhu. Kanjeng Nabi ku mesem nek ketemu mbek dayoh, banjur kanjeng Nabi mulyakno dayoh. Mulyakno dayoh niku nggih suluk. Mangkana yu'minu billah wa yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Iku ya suluk. Lah kenapa suluk-suluk kok kudu turu ning Tulungagung? Iku tahliyah wa tahliyah. Beko ning kono mung kongkon poso wiridan jamaah, poso wiridan jamaah, poso wiridan jamaah. Iki jenenge nglakoni poso wiridan jamaah sing isi komah niati lillahi taala pengin parek Gusti Allah. Terus gak oleh metu-metu. Mungkin metu-metu ku meripati jelalatan delok sembarang. Tengriku kan betul oleh metu-metu. Jadi suluk yang tulung aku belak-belik metu yang ngembong ae. Ini ku ngilangi sifat-sifat yang tercela mengisi batin dengan sifat-sifat yang terpuji. Bieniku gak sabaran. Barnekono dadi sabar. Biyen niku nek mangan niku jrembuh, nek kono nek mangan saeneke. Biyen ning omahku muangan sing enak-enak, nek kono apa ada adanya. Iki jenenge hakikate suluk. Nggih. Terus bapak mulane yang pan bocah pamen tak takoni wis paham suluk iku apa? Hakikate suluk iku apa? Tak idine budhal. Budak Allah. Nu supaya sak durunge budak sak badane sak ngriku sifatnya berubah. Nah, para bapak niki nek diparingi saged takoni niki ngijenengi nggih babul iltija ilam ilallah. Niku pitulunge Gusti Allah. Para bapak saki alamate dihina Gusti Allah yono telu. Alamate dihina Gusti Allah ono telu. Nomor siji ta'asuru ta'at alaika ma'asaknya fiha. Pengen ibadah, pengen ibadah wis diusahakno sekuat tenaga akhirnya panggah gagal. Arep ibadah lu gagal terus. Sudah berusaha pengen jamaah, susah pengen jamaah, wayahe ku yo gagal terus. Wow, kalau cerita nawang. Nggih. Sak temene wis siap pengen jamaah, wis tengok-tengok ngenteni adzan. Nggih. Ngenteni adzan. Wis ngenteni adzan, wis wudu bareng. Nganggo pakaian putih-putih, kupluk putih. Sajadah dikampluk ning pundak. Lho, begitu adzan iku lho mencret. Akhir gak sida budal. Iku berarti dihina oleh Allah. Kalau dihina oleh Allah ku golek penyebabe apa? Goleki penyebabe. Para bapak, rata-rata wong kaya ngeten iki sebabe ngelokno wong. Nggih. Hati-hati lho nggih. Sebabe ngelokno wong. Mulane aja sok alok-alok ndak melok. Lah iku wis susah, wis susah, wis susah. Arepe budha ngaji ya ngono. Ono ae alangan. padahal usaha sudah semaksimal mungkin. Sarana persiapan sudah disiapkan, gagal. Lha iya toh, jerene kongkon azam haji. Aku wis azam haji, bendina aku wis nyelengi 100.000, 100.000, 100.000. Sing tak gawe mbek keluargaku 100.000. Mergo rejekiku sedina ku 200.000. Ya, iku tak tabung 100.000, tabung 100.000. Sing tak gawe sak keluarga 100.000, 100.000. Lundilalah iso sido gagal haji. Yo buh ono wae. Ono wae. Ku duka terus ono wae ku duka. Lah yo ndek anak wedok lek kok memeti. Kebelet gatel ra kene dimpet. Njaluk rapi saiki saiki mboten saiki bunuh diri. Iku ra bocah gatel to. Nanti gatal mboten, Bu. Lah iya, wis dicelingate kanggo haji terus mantu. Mantu nopo titik to Pak biayane? Kathah. Akhire wis celengan haji dikepruk sidora situasi. Loh niku sedenge sudah berusaha semaksimal mungkin ternyata gagal. Ternyata gagal. Iku jenenge khudlan. Ngono iku dinom iku Gusti Allah. Terus digrayahi kitoke kesalahanku apa? Nggih. Goleki salane apa? Salane apa? Ji, nomor kalih dukhulul ma'asi alaik ma'al harobi minha. Nggih, mlebu ning maksiat. Padahal sudah usaha melarikan diri dari maksiat. Para bapak, ning cedheke omahe, cedheke omahe iku enten apa? Enten maasi. Nggih. Kuwi ngarepe omah niku enten bazar. Bazar iku mboten bazar dudulan barang-barang, mboten. Bazar judi. Minum-minuman keras. Judi, minum-minuman keras. Ya mbak ini ku lari supaya tidak termasuk. Mboten terjerumus penggawian judi, minuman keras. Melayu kalau bapak. Ninggal no mah, ninggal no diso. Ini krono bengi-bengi. Ya, bengi-bengi. Laku akhirnya itu sundi. Akhirnya diampir nebek wong. Ngeri kemauan lho pak, ngeri kemauan. Gak sampai nonton judi. Gak sampai nonton minuman keras. Pun, ngeri kemauan pun sedalu. Mutu nopo-nopo. Menghindari judi. Minum arak. Bareng mlebu, lah kok jebule rondo. Terus nginep dengan rondo. Bengi-bengi geraya-geraya ambek rondo gelem. Mana lho? Iku jeneng menghindari maksiat ternyata tambah jatuh pada maksiat. Iku jenenge dina iku si Allah. Mudelan. Saat temene sudah berusaha menghindar malah terjerumus. Satu, dua. Nomor tiga, wa ghalqu babil laja ilallah wa tarki du'a fil ahwal. Nomor telu, ora gelem sumende Gusti Allah, ora gelem ndonga maring Gusti Allah. Saiki graya awake dhewe aku mbendin aku gelem ndonga apa ora? Ndonga, nggih. Addu'a saiful mukmin. Donga niku pedange wong mukmin. Pedang niku alat. Sembarang aja sampai tinggal donga, nggih. Nggih, jenenge wak usaha. Apa iku toko, apa perusahaan, apa iku sekolah, apa cari ilmu. Ini harus ada dua. Satu kerja keras, dua berdoa. Nggih. Masuk perang zaman Kanjeng Nabi nggih ngoten. Perang niku ngingetan kudu dipersiapkan kekuatan musuh seberapa, maka kita mempersiapkan seberapa. Kira-kira ku perang berapa hari, persiapan untuk menjaga stamina harus berapa hari. Para bapak di sampingku tidak pernah meninggalkan berdoa. Nah, ini ku jenengi kerja dan berdoa. Dadi wong kapane gelem berdoa, gelem musi maring Gusti Allah, iku jenenge tiyang nggih dibuka kali Gusti Allah, tapi nek ora gelem ndonga, ora gelem ngungsi Gusti Allah gak gelem, iku dihinakan oleh Allah. Iki mon satu pengertian antara qada dan qadar. Saniki wong arep nglakoni api ku ya abot, Pak. Sebab apa? Hawa nafsu ku duwe serimpung. Hawa nafsu ku nuruti kesenengan. Iku duwe tali. Kadang-kadang klonjenganku diserimpung. Ora sida budal nglakoni apik. Ini hawa nafsu. Arepe budal ngaji, ndelalah wetenge kriwik-kriwik luwe. Bu mampir bu neng anu dhisik neng ngune nasi kikil. Wetoko tambah beres kira dipasno wae jam 09.00 pas wayahe ngaji mampir nggih nasi kikil. Kenaan sampe embuh. Bareng wetenge kriwik-kriwik mules-mules murus. Ora sida budal. Niki sebabnya apa kok situ ora budal? Krana nuruti hawa nafsu. Nuruti hawa nafsu. Waduh omahe kono. Ngajagung. Pas ning alun-alun Jombang ana sirkus India. Sing jenenge ana gajah menari. Ana jenenge macan menari, singa menari, kuda menari. Nek iku sih pancen ya gumun heran, binatang kok bisa ya dilatih seperti itu. Sing luwih gumun maneh prawan-prawan kok namung cawetan tok. Ngono. Ayo Bu ndelok Bu. Ya ibune ya setuju, pae nek ngaji kan tiap Selasa. Nek sirkusku kan gak mesti 5 tahun pisan. Mergo hawa nafsu, sida ora budal ngaji, hawa nafsu. Jerimpung lho Bapak hawa nafsu. Bocah santri aja elingi kutok, aja eling sirkus ae. Dieling-eling tujuane mondokku golek ilmu sing manfaat. Nggih mboten? Wah, akhirnya keserimpung mbek tuku pentol yang bendino. Akhirnya duit entek nyolong kancane. Niki jenenge hawa nafsu, keserimpung. Kadang dak jok kancane nyanggonku yo, ngono. Mergo duwe kanca ning kampung, dijak mulih ning kampung. Mulih ning kampung dijak dulinan PS, cetat, cetet. Akhirnya mulai Pak, aku gak gelem balik mondok. Nah, keserimpung kali hawa nafsu. Ya saka pondok nggowo seragam budhal sekolah. Tibane gak sekolah, sedina ku mumet ning pasar. Enten mboten? Ata. Nek Habib Umar ndi wonge? Habib Umar ndi wonge? Ya Allah, ku hawa nafsu ku ngone ku nyerimpung. Mulane Gusti, kodok kolomboten mampu menghalangi, kodar boten mampu menghalangi, hawa nafsu ni ku ngehngeten musuhi, kolomboten mampu kangge melawan. Mulane Gusti, pengingan sageta dados penolong kula Gusti. Penolong kula. Nah, iki jenenge irtijak maring Allah. sehingga pengen nulungi kula melawan musuh-musuh kula. Para bapak, musuh-musuh amalan khizib, musuh-musuh amalan nopo, ojo dibalik no musuh fisik ojo, tapi musuh nafsu lan wadyo balane nafsu. Nafsu kalau sampai kabeh ku niki lho musuh-musuh. Sing paling besar jenenge nafsu amarah. Manggone seluruh dada. Manggone. Nggih. Terus bapak nomor loro nafsu lawamah. Manggone ngisore nggih jantung sisih kiwa. Kira-kira rong nyari, nggih. Niku jenenge lawamah. Amarahku balane kathah, lawamah balane kathah. Nggih. Nafsu amarahku balane ku pitu bolone. Lan niku jenengan nglawan ku abot. Mulane Gusti ngendikane Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, "Kulo pengen tulung Gusti kangge melawan nggih musuh-musuh kula." Jenenge nafsu amarah ku balane nomor siji bakhil. Nggih, nomor siji bukhil, bakhil. Bakhil iku medhit, medhit iku kikir. Nomor loro balane khirsu. Khirsu ku rakus dunya, serakah. Nggih. Para bapak, sakit penyakitnya mung gede-gede ku khirsu ku serakah. Nggih. Bang senturi gak karuan parae. Wong serakah. Nggih. Pajek-pajek ora teko pembangunan jalan. Pajek-pajek nggih ora dadi pembangunan sekolahan, gedung-gedung. Nanti hanya diambil beberapa orang. Serakah, hirsu. Niku penyakit, nggih. Penyakit musuh, musuh awake dhewe niki. Hawa nafsu jenenge amarah, penyakit niku bala-balane siji jenenge bakhil. Loro hirsu, serakah. Telu hasud. Al-hasadu hasud, drengki serai iri hati. Para bapak, wong hasud ki para bapak, ora kok tujuane dhewe ben oleh nikmat kaya iko, mboten. Wong hasud ku tujuane nikmati wong iko supaya ilang. Nikmati wong iko supaya ilang. Para bapak, nggih. Nek ana wong dileboni setan, wong iku duwe hasud ambek tanggane. Tanggane napa? Tanggane tuku TV iku 40 in. Nggih. Dadi kapan tanggane tuku apa ku atine tambah lara, tambah lara, tambah lara. Wong hasud ku tujuane muga-muga TV-ne dicolong wong. Nggih. Muga-muga TV-ne konslet. Muga-muga TV-ne rusak. Iki wong hasud. Berusaha menghilangkan kenikmatan. Dadi kandhane mbek setan. Wis saiki piye ora usah ya ngilangne TV-ne, TV-ne tangga. Saiki awakmu tak wehi TV 10 piye. Ben to tangga duwe TV ben-ben. Tapi awakmu tak wi TV 10 piye? Mesti mboten purun, Pak. Masa duwe TV 10 kan wis ngluwihi mbek tangga, isih mboten marem atine. Nek iku durung rusak ora lega rasane. Niku wong hasud. Nggih. Kuwi bapak mlane Kanjeng Nabi dawuh hasud iku ngrusak iman. Ngrusak agama. Masya Allah, hasud itu bacaan yang ngerusak tengawak dewi. Nah, banjur saat terusnya apa jahal budu. Nomor papat budu. Mengiku kapan wis kasal arasa-rasen, iku rela menjadi orang bodoh. Lah ya toh, yai anak kula niki pun kula biayai. Napa sak jaluke kula sangoni, sak jaluke kula turuti. Lho niki kok mantuk terus sing mboten purun balik mondok, terus sing mboten kerasan. Napa disrengane ing luyur ya iki jenenge wong kena pengaruh nafsu amarah seneng dadi wong bodoh. Nggih. Iki bocah beling-beling ku seneng dadi wong bodoh soale. Ilinga to ilinga bodohku sebutane kaya kebo. Kowe gelem diseluk kebo ngono. Lanjut nomor 5 kibir. Kibir iku sombong. Nomor 6 syahwat. Nomor 7 ghadab muring-muringan. Iku nafsu ambek balane. Nafsu lawamah balane piro? Balane 9. Masyaallah. 7 tambah 9 pinten, Pak? 16. Awake dhewe ku nglawan bala tentang nafsu 16 ku berat. Nggih. Wani jaluke ning Gusti Allah. Iji balane apa? Laum. Laum, laum ku maiduwe. Maiduwe ngono. Apa-apa gak berhasil pada aku sebab awake dhewe. Iku sing dipaidu ku wong liya. Lah ya ana watu, sikil kesandung, jegluk. Lho, kok ora sikile dhewe sing disalahno? Ora kok mripate sing disalahno? Salahne wong, kurang ajar sapa ndelewat watune kene iki, ora ngono. Sing dilono wong liya maido tok. Aman delok wong nyopil mobil, mobile bagus. Ora sepeda pancal seliat-seliot. Mesin sing kudu hati-hati kan kudune mobile. Iku sing numpak sepeda dilolokno. Kurang ajar matamu ditelendi. Lho, ya Allah. Dadi ku maidu tok isine. Maidu. Laum. Nomor loro hawa. Hawaku kesenengan, kesenengan. Nomor telu maker. Maker niku tipu daya. Nggih. Nomor papat ujub. Merasa bangga diri. Bangga diri menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Ujub. Nomor 5 ghibah. Ghibah itu menggunjing alias ngerasani. Nomor 6 riak. Riak itu amal bukan karena Allah. Nomor itu zulmu. Berbuat aniaya. Nomor 8 kadzib. Bohong. Nomor 9 ghaflah, lupa kepada Allah. Nggih. Niki 7 ditambah 9 16. Mulane njaluk Gusti Allah, ya Allah Gusti, kok pengen tulungi saged melawan nafsu kula. Bajur, kula pengen tulungi saged nulung kanca kula. Nulung kanca kula. Para bapak kata wong-wong ku padha jahal, padha jahal, padha jahal. Terus teng pondok pesantren golek ilmu. Nggih. Okay. Akhire sing jahal-jahal ku padha alim, padha alim, padha alim. Jalarane napa Pak yaine pondok iku sregep ngaji. Iku jenenge Gusti Allah nulungi wong akeh sebab pekiya kiai. Paham mboten? Wong Indonesia padha mukmin, padha muslim sakmene kae. Iki apa sebabe Allah nulungi Sunan Ampel. Akhire Gusti Allah nulungi masyarakat di Indonesia sebabe Sunan Ampel. Kulo bapak njok sembarang. Nggih. Saampelku sing dadekno biyen Gusti Allah liwate Brawijaya kelima didadekno imam di Surabaya diampel dento. Kakange jenenge Ali Murtado didadekno imam teng Gresik. Tengreko julane Raden Santri. Nggih. Dadekno wong Tuban bagus-bagus, ilmune bagus-bagus, amale bagus, akhlake mergo didelehi Sunan Bonang. Wong Pasiran, wong Lamongan dadi bagus diselehi Sunan Derajat. Iku jenenge Gusti nulungi masyarakat Pasiran sebab Sunan Derajat. Allah nulungi masyarakat Surabaya sebab Sunan Ampel, nulungi masyarakat Gresik sebab Raden Santri, begitu seterusnya, nulungi masyarakat Jombang sebab Mbah Abdussalam tambak beras, nggih, banjur sebab Rejoso, sebab Tepuireng dan lain-lain. Para bapak, Bang Tang Surabi. Satu lusi wa akhirini bifandika hatta astagniya bika antolabi. Gusti, kula panjenengan paringi merasa puas kalian fadl jenengan. Dados kula mboten usah nyuwun-nyuwun teng panjenengan. Para bapak dawe sapa Syekh Abu Hasan Asadili, wong sing bejo sing temenan kuwi wong sing diparingi Allah, diparingi Allah, diparingi Allah tanpa njaluk. Nggih. Nggih kula njenengan dikengken njaluk, tapi sing luwih bejo ku wong diwehi tanpa njaluk. Rahasianya di mana, Bapak? Wong ku nek diparingi fana fil ismi, sirna melihat si nama apapun karena melihat nama Allah, iku jenenge sirna fil ismi. Niku nek duwe karep apa mawon, karep krentek pengen apa jebus wis wujud. Nggih, niku nek wong sampai fana fil ismi, nek wong sampai fana fi zat, nggih, dereng sampai kentek nyuwun napa-napa, isih pengin ngeten tok menjebus wis wujud. Para bapak, wong sing kaya ngeten iki mboten usah njaluk, wis diparingi mbek Gusti Allah. Para bapak, buyar jam 12 neh yo. Ana wong niku badhe mapan teng makom taslim bil qodho. Taslim ku pasrah lil qodho, bukan teng keterangan qodho-qodho. Makome makom taslim, pasrah ning qodhoe Gusti Allah. Ana wong jenenge Tariq. Tariq. Tariq iku dijuluki As-Shadiq. Tariq wong sing jujur, wong sing temen. Temenku warna-warna para bapak, wong Shadiq niku. Ana wong sing Shadiq sing temen mapan ning makom mahabbah. Enten wongku sing Shadiq sing temen mapan ning makom ikhlas. Jenenge mukhlisin. Nek temen makom dengene mahabbah jenenge makom muhib, muhibin. Ana wong sing temen mapan ning makom tawakal jenenge mutawakkilin. Ana wong sing temen nek mapan ning makom zuhud jenenge zahidin. Ku temen. Tariq As-Shadiq niki temen pasrah ning gone kodokku temenan apa ora. Suatu saat para bapak, sing jenenge Tariq ku mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku, yo ora numpak apa-apa, mlaku-mlaku ning padang pasir. Jenenge wong taslim pasrah ning Gusti Allah. Wong sing pasane ku mboten nggawa sangu, Pak. Mboten kula kowe sampeyan ziarah kubur ing Bendoyot rotine. Wedi luwe. Mboten butuh napa-napa. Lan dilalah keblowok nyemplung sumur. Beleng cuweru. Untunge sumure mboten ten banyune. Nggih. Tapi wong juweru mboten saged munggah. Nggih. Angel menungso nggih, cemplung sumur ku munggah piye? Lah enten watu-watu ra saged mancat, Pak. Ngene ku lemah. Beleng. Menenge. Wong kis kondok ya Allah meneng ae. Iya. Ya gak njaluk gak apa wis meneng ae, meneng tok wis. Jenenge pasrah. Nggih. Ora kok bunga-bunga tulung, tulung iku dudu wong pasrah. Mboten meneng tok. Lha kok ana jamaah haji kuliwat. Nggih, numpak unta. Lho, ana sumur. Ayo dibuntu ya dibuntu wakil ngwatiri kena blobok wong dibuntu loh nanti karena dibuntu sumuriku dawe gak wani bengok nek aku bengok aku berarti gak pasrah gak pasrah terus akhirnya itu dibleki watu dibleki watu ditutup rapat. Di akhirnya puweteng. Di samping puweteng ya udarane ora bapak jajan jero sumur ditutup niku ora dos pundi. Udara, oksigene dos pundi. Arepe bengok-bengok ya gak wani, wong aku wis tak niati pasrah. Pasrah, gak wani bengok-bengok ya ora wani. Wong akhire dos pundi, Pro Bapak nggih. Lah kok puweteng dedet sampai malam pisan. Nggih bengi ku wis peteng, nggih. Sumure ditutup pisan. Mulane dari peteng dedet. Dane gelap gulita. Nggih. Wakhire ana lampu. Baterai. Baterai lurku kembar menyinar to baterai. Wadang sumure iku. Enten baterai, nggih. Loro. Wadang terus mengisor ternyata bukan baterai tapi kedua mata ular besar waduh ya iki tinggal membuktikan iki temen apa ora ya ning kene iki ula kuwede Pak motone ku sampai koyo baterai nggih bersinar luru. Jejer luru marane wah iki sida dadi makanan ular aku meneng ae yo gak njaluk Gusti Allah yo ora wong jenenge pasrah pasrah kodho ora kok bengok-bengok Gusti tulungi kula enggak pasrah kok pasrah nggih kodhoke Gusti Allah meneng ae ban tambah cedek kula niku melet-melet lidahnya hampir menyentuh batuke. Heeh. Batuke meneng teh kemeneng tok. Terus kula kembali munggah maneh. Balik munggah ndase kula ku terus buka niku tutupe sumur. Lah buntute kula ku sik ning ngisor. Ku digubetno ning gone bokonge wong iku ambek pundake ambek tangane lho diubetno. Ulane terus munggah, iku diunggah nembe ula iku. Bare sembah tekan dhuwur wonge diseleh, ulane liwat lunga. Iki wong sing taslim ya ning Gusti Allah. Pasrah ning kodhoke Gusti Allah. Pur bapak enten wong sing ape mapan ning makom iltija. Nggih. Yeah. Makom-makom napa jenenge iltija. Iltija niku wau sing kula kandhane lho, nggih. Napa para bapak iltija ngungsi sumindhi ning Gusti Allah. Para bapak enten salah satu dari orang alim. Wong alim niki duweni amat. Amat, amat niku wadonom nggih. Wadonom sing diperjualbelikan. Wadon jariah. Jariah ku amat wadonom diperjualbelikan. Lah Surah Alim ku gadah jariah. Zaman Nabi, Kanjeng Nabi ku gadah wedok amat nggih gadah. Nggih sahabat-sahabat niku nggih gadah wadon amat. Wadon amat niku wedok sing dibeli iku kena dikumpuli nggih. Mboten haram mboten nggih. Nah, pun Bapak, amate niku siji cuwantik nggih. Nomor loro nek ngladeni kiai ini niku wau, iku teluaten, pinter. Masak no yo enak masak ane, ngladen niku nggih pinter, nggih ngerteni nopo sing disenengi kiai niku wau, ngerteni. Cek rupane yo ayu pisan, masya Allah. Wong ayu ke suguh-suguh dewi lho Pak, nggih sawangan niku lo sedep ngono. Di sawangan itu. Ayu nggih. Ate kados pundi nggih, penampilane menarik niku suguh sak suguh niku disawang ku sedep. Iku sing saged ndadekno kupangan gak sedep dadi sedep ngene. Lu akhire krana kebutuhan didol, amat iki didol. Krana kebutuhan. Iki kathah to Pak, kula sampeyan nek butuh apa-apa apa mana sing jantunge kumat napa dos pundi ngoten tak sak duwene didol. Barang wis didol kan jenenge kan lepas dari tangan. Lepas akhire ketun. Barang wis kelangan amat kumdina ku nglamun. Nek amatku ana iku aku ana sing hibur. Amatku gak ana malah gak ana sing hibur. Kapan jono amatku tidak kena wedang digoreng-goreng nopo saiki amatku wis gak ana dadi menyesal ngoten nggih banjur goleke sing tuku kate dituku malih niku mboten sae para bapak mboten sae sama nek weweh bareng teng tiang sanes sama jaluk malih niku elek seperti orang yang menjilat ludah sendiri niku mboten sae. Nek barang pun saman dol aja dituku meneh. Mboten sae. Lah niki wong alim dadi mboten purun nggih. Membeli apa yang sudah dijual. Tapi rasane gak kuat nggih. Nek ditinggal amat itu ku mboten kuat. Akhire kondo-kondo wong nggih mboten ndonga diucapaken lisan nggih mboten namun ditulis teng epek-epeke. Ditulis teng epek-epeke. Ya mbake nulis hajat teng epek-epeke. Nggih, ditulis ya mujibat doa. Wahai Tuhan yang mengijabahi doa. Anta ta'lam ma urid. Engkau mengerti apa yang aku kehendaki. Jadi sing dikendaki gak ditulis, nggih. Supaya amati kembali lagi iku ora ditulis. Hanya mengatakan ya mujibat doa ditulis mboten dikatakan lisan nggih pengen ngertosi sing kula kajengaken mboten ngucap napa-napa namung ngangkat diangkat teng langit ngeten angkat teng langit ditulis ya mujibat doa nggih anta ta'lamu ma urid ngono Bapak akhirnya barang esuk iku ana wong dodok-dodok lawang. Tok tok tok, assalamualaikum. Assalamualaikum. Lawangnya dibuka. Lah kok jebul sing tuku amat. Sing tuku amat balik ambek gua mate. Gua mate. Pak, niki amat sing kula tumbas saking jenengan, kula balekne teng panjenengan. Pau ngah Pak. Padahal juga gawe pengumuman gak apa. Nggih. Biasanya kan gawe pengumuman ditempel-tempel to barang sapi yang beli amat saya kan ngono niki mboten kandha nganggo lisan nggih mboten njaluk Gusti Allah diucap nang lisan nggih mboten Namun ditulis ya musibah doa anta tak lamu makurit. Tentok. Loh, kok amat saya betong niki, nggih Pak niki kula balik enteng jenengan yai, kula balik no. Neng ngoten nggih kula tampani matur nuwun, sampean tunggu nggih kapan-kapan kula ijoli regane amat niki. Lah kok wong sing tuku muni ngoten, mboten Pak, mboten. Kula balik amat niki mboten kok mengharapkan regane amat mboten. Tapi kulo mendet gantine sing langkung sae. Mboten kok kulo njaluk kembaline regane amat, tapi kulo badhe mendet ganti sing langkung sae. Bergodik dalu kulo niku ngipi. Ngipi enten wong ngomong teng kulo munine ngene. Heh. Tak kandhane yo wong sing ngedol amat iki waline Allah. Waline Allah. Padahal wong iku atine kesengsem ambek amate. Mulane balekno amat kuwi nek mbok balekno tanpa saman, tanpa rego. Dadi gak njaluk nggih balike rego. Engko tak lebokno swarga. Ngeten Pak ngene pengen apa-apa ditulis ning tangane rasa muni. Dewe awak iki balik dewe. Ya, balekno balekno ora usah njaluk balike rego aja. Engko tak ijoli swarga. Masyaallah para bapak akhir diwehno nggih. Terus wong iku dijoli bidadari di surga. Nggih, niki jenenge wong sing makom nggih mencapai makom jeneng makom iltija makom pasrah nggih dhateng Allah Subhanahu wa taala sing dhisik niku jenenge wong sing nggih makom makome makom napa makom ataslim lil qada wong bapak lan para ibu sedaya ing kami nuyu. Enten wong makome ku makom zuhud. Makom zuhud ku mboten demen kalih donya, ku mboten demen. Makom zuhud kalih donya mboten seneng. Upama duwite kathah niki mboten seneng kalih duit. Wong sing makom zuhud niku nggih senengane bandane ku kanggo ibadah, kanggo perjuangan, kanggo haji, kanggo amal jariah, kanggo wakaf, mohon kanggo perjuangan. Wong sing zuhud. Nek duwe-duwe, nek ora duwe-duwe yo ora golek. Niki enten wong wedok. Wong wedok iku wonge makom zuhud. Iku mlaku ning padang pasir. Pancen wali-wali ku ceritane sing kadhaku padang pasir. Nang padang pasir ana wong wedok. Nggih. Wong wedok teng padang pasir iku berzikir pada Allah. Subhanallah bihamdih. Subhanallah bihamdih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus ana wong lanang ahli zuhud pisan, terus nyedek. Penyedek takon, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Amatullah wong wedok amate Allah. Sampeyan arep nang ndi? Dijawab wong wedok iku mau ila Baitillah al-Haram. Aku arep nang Baitillah al-Haram. Lho aku kok ora nyawang sampeyan nggawa kendaraan ya ora nggawa sangu. Aku biasa ngliwati padang pasir sing model ngene iki kadang ya numpak keledai, kadang numpak jaran, numpak unta. Saman kok ora numpak-numpak. Nggawa banyu kanggo minum ya ora. Nggawa panganan kanggo bekal ya ora. Terus akhire dijape wong wedok. Pak sampeyan nek gawe suguh-suguhan dayoh. Gawe suguh-suguhan dayoh. Pak, kaya sampeyan mantu niku jenenge gawe suguhan dayoh. Aman mantu iku lho. Napa sampean nyunatno napa dos pundi? Jeneng gawe suguhan daya. Napa pantes to, Pak, dayane nggawa sego dhewe. Nun. Napa pantes sampean gawe suguhan daya to dayane nggawa kursi dhewe, nggawa piring dhewe, nggawa sego dhewe napa pantes? Ya ora pantes. Lah nggih, kula niku dayane Gusti Allah. Napa kok nggawa sangu barang? Wong dayane Gusti Allah, dunya iku nggone Gusti Allah. Dadi aku dayoh ning dunya ku dayoh ning Gusti Allah. Napa aku nggawa roti, nggawa banyu, gak perlu. Nggih. Terus wong sing takon ku ngumun. Aku Gusti Allah ya suguhan dayoh. Ya wis ayo mlaku bareng. Laku bareng nuju sami-sami teng Baitullah. Bareng wis teko tanah Abtoh, wong wedok ku muni bolak-balik, aina Baitullah, ana Baitullah, aina Baitullah, aina Baitur Rabbi, mana Baitur Rabbi. Bareng sampai tekan Mekah, kamu sekarang sudah melihat Baitullah. Ini Baitullah, iya, ada Baitullah, hadza Baitullah, hadza Baitullah. Terus nyeleh siraiku ning gone undake Ka'bah, nggih. Undakane Ka'bah niku diseleh sirai, hadza Baitullah, hadza Baitullah, hadza Baitullah. Terus diulang-ulangi sampai suarane tambah lirih, tambah lirih, tambah lirih. Akhire suarane entek. Bareng entek, bareng didelok wis mati. Wong zuhud niki para bapak wong sing wis mapan nek makam zuhud kuwi gak kuatir apa-apa nggih. Upama duwe bondo ya ora kepencut mek bandane. Pun ngaten mawon wis meh jam 11. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim ba'amit nafi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'amana bi barakatihim bahdina usna bi khurmatihim ba'amit nafi tariqati wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amit nafi tariqatihim wa mu'afatin minal fit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam talihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi ratun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.